alaihi wasohbi ajma'in. Amma ba'd, anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip yang ketiga, yaitu serius dalam belajar. Dan kali ini kita akan membaca halaman 10. Silakan Mas Usama dibaca. Wa inna mimma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi itibaru hali man sabaqa wa ta'arrufa himamil qawmi himamil qawmil madina. Fa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbalin kana wa huwa fi siba rubbama arada al khuruja qabla al fajri ila hilaki syuyuhi fatakhudu ummuhu bisiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adzina an-nasu aw yusbihu. Wa qara' al khatibul baghdadi rahimahullahu ta'ala sahih al-Bukhari kullahu ala Isma'ila al-Hiri fi thalathati majalisi isnani. Isnani minha fi laylataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri wal yawmu thalithu min dhuhwatin nahari ila salatil maghribi wa minal maghribi ila tulu'il fajri ibnu tabbani awwala btidaihi yadrusu layla kullahu fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil kiraatil bil layli fakana yakhudul misbaha wa yaj'aluhu tahta al jafnati shay'in minal ayat aniyatil azimati wa yatadhaharu bin naumi wa idha waqadat akhrajal misbaha wa aqbala ala darsi. Ya, misalnya Syah. Fakun rajulan rijaluhu ala thara sabitahu sabitatun wa hamatu himmatihi فوق سريا سامقات ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو نو عقيل أحد العالمين من فقهاء حنابلة ينشد وهو في الثمانين ما شاء عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا karami karami karami wa inna ma tadha sya'ri ya ghayra ghayra sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghayru syaibi fil himami himami. Alhamdulillah, kita baca terjemahannya halaman 58. Silakan Ustaz Abdurrahman. Di antara hal yang bisa menongkrak semangat adalah membaca sejarah para ulama serta mengenali potret kesungguhan mereka. Saat Ahmad bin Hanbal masih kecil, beliau biasa keluar rumah sebelum subuh untuk berangkat menghadiri majelis para ulama. Karena merasa kasihan, ibunya pun memegangi bajunya sembari berkata, "Tunggu hingga azan berkumandang atau agak lebih pagi sedikit." Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah menghatamkan Sahih Bukhari hanya dalam 3 pertemuan. Di hadapan guru beliau Ismail Al-Hiri. 2 pertemuan masing-masing dimulai ba'da maghrib hingga subuh, sedangkan pertemuan ketiga dimulai sejak waktu duha sampai maghrib, lalu dilanjutkan ba'da maghrib hingga terbit fajar. Ahmad ibnu At-Tabban di masa awal menuntut ilmu biasa belajar semalam suntuk, hingga ibunya merasa kasihan dan melarangnya membaca di malam hari. Maka beliau pun menyiasati dengan menyembunyikan lampu teplok di bawah ember besar, lalu mengesankan seakan dia sudah tidur. Bila ibunya telah tidur, beliau mengeluarkan lampunya lalu belajar kembali. Ya, Mr. Kasha. Jadilah orang yang telapak kakinya mantap menapak di bumi, namun semangatnya menjulang tinggi di atas bintang. Jangan sampai engkau seperti seorang yang tubuhnya muda namun semangatnya tua. Sungguh semangat orang yang bersungguh-sungguh itu tidak akan pernah menua. Salah satu tokoh genius dunia, Abu Al-Wafa Ibnu Aqil, seorang ahli fikih madzhab Hambali, di usia 80 tahun beliau bersenandung, "Semangatku, karakterku tidaklah menua. Begitu pula loyalitasku, agamaku, dan kehormatanku. Hanya rambutku yang berubah dari warna aslinya." Rambut yang berubah itu berbeda dengan semangat yang berubah. Ya, baik. Ini adalah lanjutan dari pembahasan prinsip yang ketiga, itu serius belajar. Orang itu bisa semangat, salah satu sebabnya adalah ketika dia mau membaca cerita kisah para ulama kita dahulu saat mereka mencari ilmu. Dan kita tahu para ulama kita itu dahsyat mereka semangatnya dalam belajar. Ya, bahkan sejak mereka kecil. Sehingga kalau misalnya Abi meminta kalian sejak kecil untuk rajin belajar, itu adalah sebuah tradisi yang memang dari dulu para ulama sudah seperti itu. Contohnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau sebelum subuh itu sudah siap-siap. Jadi bangunnya itu bukan pas azan. Jadi jauh sebelum azan subuh beliau sudah bangun. Taruh plastiknya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ketika masih seusia kalian, itu sebelum subuh, jauh sebelum subuh udah bangun. Dia udah mau bangun. Saking semangatnya sampai ditahan sama ibunya. Ditahan supaya nunggu azan. Supaya jangan terlalu dingin. Apalagi gelap. Kalau zaman dulu kan belum ada lampu. Seperti sekarang, lampu listrik belum ada. Ibunya pun merasa khawatir. Begitu para ulama kita tuh rata-rata seperti itu. Mereka itu ditahan-tahan. Kalau sekarang, sebaliknya. Didorong-dorong supaya mau belajar. Kalau zaman dahulu itu ditahan-tahan karena saking semangatnya. Ya. Ditahan-tahan itu maksudnya istirahat, waktu istirahat. Kalau sekarang kan, ya. Kalau nggak diajak, diteriakin, diomongin, ya nggak belajar. Kalau zaman dahulu sebaliknya, justru mereka itu diingatkan sama ibunya, sama orang tuanya supaya ayo waktunya istirahat. Seperti misalnya Abu Muhammad Ibn Tabban. Itu kalau malam itu semalam suntuk beliau belajar. Dari Bada Isya sampai subuh belajar. Ya, bukan baca komik, bukan. Belajar. Ya, udah kalau habis Isya tidur. Ya. Beliau enggak. Beliau sembunyi-sembunyi. Buat teplok terus ditutupi lampunya pakai ember gede gitu yang kira-kira enggak kebakar. Ibunya kan taunya kabarnya sudah kamarnya sudah mati. Gelap. Ya. Lampunya sudah mati, padahal sebenarnya lampunya masih nyala, cuma ditutupi pakai ember. Ya. Nanti begitu ibunya sudah kedengaran, sudah istirahat, kan kedengaran tuh orang sudah tidur kan. Kemudian beliau buka embernya, nyalain lagi. Belajar lagi. Jadi para ulama kita dulu, saking semangatnya sampai direm. Saking mereka gasnya itu kencang sampai direm. Kalau sekarang, ngerem terus. Orang suruh belajar malas. Ya, gasnya kalau pas lagi mainan. Gak seperti itu. Dari kecil seperti itu. Kemudian, kita kadang-kadang ngaji, wah lama, libur. Oh, kemudian, capek. Lihat nih, Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau pernah mengkhatamkan Sahih Bukhari. Anak-anakku tahu Sahih Bukhari itu berapa ribu hadis. Itu hanya dalam 3 pertemuan. 3 pengajian selesai. Ribuan hadis dalam 3 pertemuan selesai. Pertemuan yang pertama, ada maghrib sampai subuh. Bayangkan. Ada maghrib duduk. Ya. Kalau para ulama, nanti kita akan bahas. Para ulama kita dulu kalau belajar, itu enggak ada yang posisinya kayak gini, itu enggak ada. Ya. Sendirian aja enggak ada. Mereka duduknya pasti kayak gini. Bukunya dipegang kayak gini. Nanti kita akan bahas nanti. Bukunya dipegang kayak gini. Enggak boleh naruh buku di bawah kayak gini, itu enggak boleh. Ya. Mereka dahulu kayak gini, pegang kayak gini. Ya. Bayangkan dari ba'da maghrib. Paling istirahat ketika isya. Habis isya lanjut lagi sampai subuh kayak gini. Coba bayangkan. Enggak ada mereka ngeluh-ngeluh, enggak ada. Ya. Cuma pada subuh aja seberapa jam masih ngantuk-ngantuk. Ya. Duduknya enggak benar. Ya. Enggak ada semangat para ulama kita dahulu, makanya mereka jadi ulama. Ya. Mereka betul-betul jadi ulama, fokus konsentrasi. Mau ada suara Bilal, mau ada suara apa, mereka konsentrasi. Jangan suara Bilal, suara ada seorang ulama lagi belajar sama gurunya, datang gajah. Datang gajah, bayangkan, masuk ke perkampungan gajah ada, ya kalau zaman sekarang mungkin kayak sirkus gitu ya. Gak mau keluar, teman-temannya keluar semua, gak mau. Tinggal satu orang. Teman-temannya keluar semuanya, ini tetap. Ditanya sama gurunya, kamu kenapa gak lihat gajah? Saya datang ke sini bukan untuk lihat gajah. Beliau datang dari Andalus, dari Spanyol. Datang ke Madinah, tempatnya Imam Malik. Malik bin Anas. Fokus. Yang lainnya pada pergi ke sana kemari, gak peduli, tetap duduk beliau. Ditawari sama gurunya, malah gurunya yang nawari, kamu kenapa gak pengen lihat gajah? Saya datang dari jauh, ribuan kilometer datang ke sini, bukan untuk lihat gajah. Saya datang ke sini, ingin apa? Ingin belajar darimu. Fokus, gak tertarik. Ya. Ini baru mainan, pengen mainan ini, mainan itu, baru ngaji sebentar, pengen nonton, pengen ini, ngitungannya, Masya Allah. Tadi ngajinya sekian, nontonnya harus sekian, apa? Ya. Ba'da maghrib sampai subuh. Pertemuan yang ketiga, ini lebih ngeri lagi. Pertemuan yang ketiga dimulai dari waktu duha. Waktu duha, jam 9, jam 8. Sampai maghrib. Dari pagi sampai maghrib. Belum selesai ternyata. Dilanjutkan habis maghrib sampai subuh. Bayangkan. Gak ada keluh-keluhan ini, keluhan itu. Ya. Seperti kalian mainan gak ngantuk. Nah. Senang, betul. Kalau misalnya kalian dibiarkan mainan, gak dipanggil-panggil, abi yakin kalian. Pagi mainan sampai siang. Nanti habis siang gak disuruh tidur, mainan lagi. Habis asar mainan lagi. Habis maghrib mainan lagi. Habis isya mainan lagi. Dan itu sudah terjadi. Sudah berapa kali abi saksikan kalian seperti itu. Kenapa? Karena senang. Ya. Sehingga rasa capek, rasa ngantuk enggak dipedulikan. Ya. Kayak Anjas misalnya, kemana lagi bubuk. Abi lihat bubuk habis sholat. dibangunin sama Mas Uka mainan langsung bangun. Ya. Beda kalau dibangunin buat apa? Buat ngaji. Ngantuk-ngantuk. Kenapa? Karena gak suka. Belum suka. Kalau para ulama kita dahulu sukanya itu belajar. Sehingga belajar itu sangat nikmat. Gak peduli capek, gak peduli ngantuk. Ya. Itu bedanya. Kalian ini masih muda. Makanya apa kata Abul Wafa Ibnu Aqil? Ya. Semangatku, keteguhanku, karakterku tidak pernah menua. Ya, loyalitasku, agamaku, kehormatanku juga tidak pernah menua. Yang menua adalah rambutku. Rambut boleh beruban, semangat tidak boleh beruban. Jangan sampai kita itu tubuhnya muda tapi semangatnya tua. Ya. Jadi yang semangat yang seharusnya tua ya, itu adalah rambut saja, tapi semangat jangan boleh, nggak boleh menua. Jangan-jangan kalian yang masih muda-muda ini kalah dengan yang tua-tua. Abul Wafa Ibnu Aqil ketika beliau menyampaikan ini usianya 80 tahun. 80 tahun usianya. Yang beruban cuma rambutnya, tapi semangatnya tidak pernah beruban. Alias semangatnya terus berkobar walaupun sudah tua. Maka kalian yang masih muda-muda ini jangan sampai beruban semangatnya. Ya, beruban semangatnya itu bagaimana? Baru belajar sebentar protes. Ya, baru baca dikit udah teklak tekluk, itu namanya semangatnya tuh tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih banyak cerita-cerita, kan kita pernah ya saat itu baca Sofahat Sobril Ulama itu ya, bagaimana luar biasa untuk bersemangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla semangat dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.